أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Kaum muslimin harus rajin berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anda adalah orang yang lemah. Anda sangat membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Angkatlah telapak tangan ketundukanmu untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta kepada Allah ampunan, kesejahteraan, dan taufik di atas jalan yang benar, baik di dunia maupun di akhirat. Setiap muslim dan muslimah haruslah memiliki perasaan bahwa dirinya adalah hamba yang lemah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Harus mengakui bahwa dirinya sangat membutuhkan pertolongan dan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak pantas baginya untuk bersikap sombong. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Semua manusia itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan memiliki sifat-sifat yang lemah. Oleh sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk banyak-banyak berdoa dan memohon serta meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung. Dalam surat Ghafir ayat 60, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbuk, dan Rabb kalian, yakni Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku secara langsung, astajib lakum, niscaya aku, kata Allah, akan mengabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku, termasuk tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Niscaya mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina dina.